Selamat ya, kamu udah sama dia. Semoga kamu bahagia. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Harusnya yang kau pilih, ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka melihat kau bermesra.